saya dan saya pribadi itu saya langsung paham itu gitu. Tetapi ada trik yang memang cepat untuk kita paham itu. Kenapa? Contoh gitu, kenapa kita ketika kita bersyukur teman-teman yang sudah sering bikin video, kenapa kalau kita nge-shoot itu pas di editing dikasih bar hitam atas bawah? Pernah dikasih bar hitam atas bawah. Kata teman saya sih biar kelihatan sinematik. Apa sih sinematik itu sebenarnya? Biar apa gitu, kok malah jadi gambarnya kepotong kemana-mana gitu kan. Artinya ya itu masih dilakukan sekarang gitu. Padahal bar hitam itu sebenarnya tidak ditaruh gitu. Harusnya tidak ditaruh. Itu bar hitam itu space kosong ketika sebuah layar ini tidak bisa memutarkan secara penuh video yang sudah ada. Contoh film layar lebar gitu kan, kan ini memanjang. Ada yang pernah nonton bioskop? Pernah ya semua ya? Ada ya? Ada bioskop di Aceh? Ada bioskop mini ya? Oh, ada. Jadi layar lebar itu kan namanya juga layar lebar dan dia memanjang, dia widescreen kan. Dia kalau dikecilin, dia akan panjang gitu kan. Jadi panjang. Jadi gak kayak layar di handphone kita, gak kayak layar di laptop kita, gak kayak layar di TV yang 16:9. Jadi dia kecil. Nah ketika masuk ke laptop kita, ataupun masuk ke layar handphone kita, pasti ada bar hitam atas bawah. Ada bar hitam atas bawah. Apa itu fungsinya? Nah, nanti kita bahas. Jadi okay, next coba. Nah, tempat produksi video atau film gitu. Ini perlu dipahami secara basic seperti saya bilang tadi di awal. Kenapa teman-teman walaupun enggak tertarik di perfilman, tetapi hanya tertarik di video, itu artinya kita enggak mendalami film apa segala macam, tetapi harus tahu tentang tahap-tahap produksi film. Basicnya aja, minimal basicnya aja. Nanti ke manajemen produksi. Kenapa harus seperti itu? Karena film ini adalah tahapan produksi yang paling ribet atau paling kompleks, udah paling tingginya lah gitu. Kalau di dunia videografi ya, itu film yang paling seriusnya lah. Nah, kalau dibilang kita meniti karir di dunia videografi, pasti endingnya nanti ke film. Gitu. Endingnya nanti film. Mungkin awal dari kita kamera gitu, segala macam, terus kemudian naik jadi director of photography, ya kan, yang disingkat DOP, kemudian naik mungkin segala macam. Proyek-proyeknya akhirnya yang tadinya besok dokumenter, dia bikin film pendek segala macam gitu kan. Ketika dia serius bikin, pasti nanti ujungnya ke film panjang, feature film. Artinya ini yang mau kita sebut gitu kan. Ya film tadi gitu kan. Di film ini ada praproduksi, ada produksi, ada pasca produksi. Ini dibagi di tiga kategori besar ya. Ada praproduksi itu, pra itu sebelum produksi ya, persiapan. Jadi jangan salah gitu, praproduksi itu harusnya kita udah berdarah-darah di situ untuk mengkonsep gitu kan, apa sesuatu tentang nanti produksi. Jadi ada orang bilang bahwa itu lebih baik berkeringat atau berantem di meja produksi daripada nanti berdarah-darah pas syuting gitu kan. Nah, dia ada praproduksi. Kemudian produksi, apa itu produksi ya? Produksi itu syutingnya itu sendiri. Kalau teman-teman bilang syuting lah, ada tek gambar, tek video tadi ya, video dan tek audio, semua yang nanti dibutuhkan bahan mentahnya gitu kan, untuk dilanjut ke proses pasca produksi. Mungkin bahasa sekarangnya, bahasa Inggrisnya ada post production. Jadi ketika apa itu post production, apa itu pasca produksi ya, proses editing itu sendiri sebenarnya. Jadi sebenarnya tiga simpel. Cuman ini beranak-pinak nih, banyak banget nih. Dari departemen yang ada, dari praproduksi, produksi, dan pasca produksi itu melibatkan banyak sekali SDM atau banyak sekali pekerja, manpower lah istilahnya, untuk menyelesaikan sebuah produksi film. Nah, kayak gimana? Kita nanti jabarkan satu persatu karena ini penting, nanti penting. Oke, next. Nah, di praproduksi itu ada, pertama yang jelas ada ide ya, sebelum ke penulisan skenario. Penulisan skenario atau penulisan skrip itu ada ide gitu. Gak mungkin kita nulis skrip baru ada ide gitu. Misal, ide itu maksudnya seperti apa gitu. ya gagasan, misalnya kita mau bikin film fiksi tentang apa ya, tentang apa ya, tentang KDRT juga, apa namanya sih itu yang pikiran saya hari ini, KDRT artinya kan pasti ada sesuatu gitu, ada ide tentang itu gitu. Nah itulah ide gitu. Kenapa digagas film itu, ada alasannya gitu. Oh iya, karena ini untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwasanya film ini begini, dan nanti edukasinya akan seperti ini. Oke, nanti itu film dalam edukasi, oke, gagasnya tentang KDRT. Nah itu ide gitu. Jadi masih obrolan warung kopi lah ibaratnya, kalau ide dan gagasan itu masih obrolan warung kopi gitu. Tapi udah ngomongin ide, bahkan nanti ketika udah masih ngomongin ide, biasanya udah ngomongin teknis dan segala macam tuh, tetapi ya masih ide, masih berupa gagasan. Nah kemudian mengarah ke naskah atau skenario, artinya ini udah teknis banget. Ini sudah melibatkan pekerja profesional. Nah itu naskah atau skenario, pekerja profesional. Artinya penulis naskah atau penulis skenario itu memang ada jobnya. Ada jobnya sendiri, artinya penulis naskah itu dia bukan sutradara, dia bukan produser, dia udah pokoknya dia penulis aja, dia yang nulis naskah. Jadi ini udah teknis, naskah ini udah sangat teknis, penulisan naskah atau skenario seperti apa, teman-teman bisa cari nanti di internet ya, karena sangat banyak di-share di situ. Bentuk naskah film itu seperti apa sih? Bentuk naskah untuk film seperti apa? Ya, formatnya memang seperti itu, fontnya juga udah distandarkan seperti itu. Nah kemudian dari penulis naskah itu ada yang paling penting, desain produksi. Nah nanti ini nanti digaris bawahi tentang desain produksi. Tadi teman-teman yang bikin nama, logo, segala macam itu sudah masuk sebenarnya ke desain produksi. Nah saya pengen teman-teman nanti ketika walaupun dia produksi cuma 2 menit videonya, ataupun 5 menit, atau film pendek, ataupun cuma 1 menit, itu kita masuk di desain produksi. Desain produksi itu sangat sering di skip ataupun dianggap tidak ada gitu. Padahal ini sangat penting. Desain produksi itu apa? Desain produksi itu kita ada satu tim desainer produksi. Dia mendesain segala sesuatu yang memang nanti muncul dalam film itu. Itu sudah termasuk sama desain poster, desain promosi, gimana? Terus desain segala macam kan, logonya segala macam kan. Terus sampai saya pikir desain promosi itu cuma ngurusin itu, ternyata enggak. Sampai dia masuk ke tim artistik, artinya dia berkolaborasi dengan art director kalau di film. Jadi ngurusin artistik, dia menentukan warna, misal dalam satu ruangan di meja makan itu gitu, catnya warna apa segala macam. Jadi tone filmnya, tone color filmnya, dia akan tentukan sampai sedetail itu. Warna bajunya seperti apa gitu kan. Warna kalau dia enggak pakai jilbab, warna rambutnya seperti apa, warna propertinya seperti apa. Teman-teman pernah nonton film My Stupid Boss enggak? Pernah. Siapa aktornya? Biasa aja. Enak enggak lihat warnanya? Atau biasa aja? Warnanya yang keren ya. Artinya ketika teman-teman lihat dari scene per scene, walaupun itu beda lokasi, beda tempat, itu berasa banget warna itu memang sudah diatur sedemikian rupa biar gak lari dari hanya merah dan hijau ya kan? Ada merah marun dan hijau, itu memang sudah ditentukan di awal oleh desainer produksi gitu. Desainer produksi dia akan bilang bahwasanya pokoknya warna dari film My Stupid Boss ini color palette-nya. Jadi dia menggunakan sebuah color palette. Color palette itu warna-warna baku gitu kan, yang harus dipakai dalam film itu dan gak boleh ada warna lain dalam film itu. Nah, contoh, waktu di meja makan, warna rumahnya, catnya warnanya hijau, bajunya warnanya merah, kemudian ada beberapa untuk netralnya dia pakai warna kuning agak kecoklatan seperti itu. Terus cangkir yang dipakai sama dia nggak akan ada warna biru, pasti kalau nggak merah hijau, kalau nggak coklat atau kuning, karena memang sudah diatur sampai detail seperti itu. Itu kalau desain produksi. desain produksi itu sampai mengurusi hal seperti itu. Makanya biasanya bayarannya mahal kalau desainer produksi itu, karena dia akan mengawal sampai akhir. Dia juga akan meng-hire desainer grafis untuk ngurusin apa poster, kemudian logo dari filmnya kayak tadi, termasuk karena ini dari awal logo production house-nya dia juga yang ngurusin gitu. Ya kalau biasanya kalau production house-nya udah jadi, ya dia akan ngurusin logo production house-nya. Paling dia ngurusin logo filmnya. Logo filmnya akan seperti apa? Logo filmnya oke. Okay. Banyak buku kayak banyak teman-teman banyak lihat ya tentang film yang diangkat dari buku. Film yang diangkat dari buku kalau di apa ya namanya inkarnasi ya. Karena dari buku dituangkan dalam skenario film gitu. Dan itu ternyata susah ya. Biasanya logo bukunya itu kan sudah ada logonya, tetapi di film ternyata udah berbeda, logonya nggak sama. Padahal logo itu biasanya lah sama. Contoh, kalau Laskar Pelangi sama, karena logonya udah bagus. Laskar Pelangi dari novelnya ke bukunya, dari novelnya ke filmnya, itu logonya sama, fontnya sama, logonya sama. Karena memang sudah mungkin sudah khasnya kayak gitu ya, sudah bagus lah. Dan pertimbangan dari desainer produksinya juga mungkin oh ya kalau di film juga masih bagus di font ini. Ada mungkin seperti ayat-ayat cinta gitu kan, ataupun ketika cinta berita seperti yang memang terkenal, apa namanya, terkenal film itu terkenal memang diangkat dari buku gitu. Pasti beda, mungkin ketika teman-teman search di Google antara buku ayat-ayat cinta, novel ayat-ayat cinta dengan poster ayat-ayat cinta, itu logonya berbeda. Logonya berbeda, dan itu gak masalah, terserah dari desainer produksinya. Karena dia punya pertimbangan, oke, logo ini ketika di buku mungkin bagus, tapi ketika di film kayaknya kurang megah gitu. Karena film itu film awalnya film layar lebar, kesannya kan megah, besar, elegan gitu kan, ya seperti itulah. Dan pasti pertimbangan yang utama desainer produksi, pertimbangannya pertama adalah artistik pasti. Mungkin gampangannya adalah oh ya ini kurang artistik lah, kurang kece lah nanti ketika suami di poster ataupun di filmnya nanti. Itu desainer produksi. Kemudian dia juga menentukan desain promo juga, desain promosi apa yang harus ada di sosial media. Sekarang kan biaya promo film itu bisa ditekan sekarang. Kalau zaman dulu biaya promo itu sangat mahal untuk film, bahkan setengah dari biaya produksi juga, atau mungkin bahkan lebih dari biaya produksi. Kalau promo itu mahal. Sekarang teman-teman bisa zero budget untuk ngeluarin, untuk mempromosikan film teman-teman sendiri. Pakai apa? Instagram. Pakai apa? YouTube. Pakai yang lain juga. Kalau bayar pakai Facebook Ads, 100.000 juga sudah bisa kemana-mana gitu. Artinya sangat banyak benefit atau sangat banyak keuntungan pada hari ini itu ketika teman-teman mau mempromosikan sesuatu lewat media sosial. Oke, itu singkat tentang desain produksi. Nanti sambil praktek kita akan terapkan sistem desain produksi. Karena teman-teman sudah menerapkan di hari ini, dari awal tadi sudah menerapkan. Nanti kita akan lanjut. Oke, kemudian ada talent. Talent ini bisa kita hire karena mungkin kita sudah sering dengan talent itu, sudah sering bekerja sama dengan talent itu, gitu kan. Kita bisa calling secara langsung atau bisa casting. Lagi-lagi casting, kenapa harus casting? Berbagai macam pertimbangan. Saya pernah punya pengalaman waktu di Malang ngerjain apa namanya web series Malang Melintang, dia yang sitcom gitu. Itu 24 episode. Kebetulan waktu itu sama Joko Wisnu gitu. Jadi di sana kebetulan saya direct, saya sutradara, Wisnu produser gitu. Jadi ketika di Malang itu, karena ini memang mempromosikan kue-kue artis yang lagi viral itu gitu kan. Pasti tahu ya teman-teman ya, artis itu kan sekarang jualan kue gitu. Gak tahu kenapa gitu. Tapi ya memang Wisnu termasuk pelopor lah yang paling sukses dengan kue artisnya gitu ya, sustain gitu. Terus kemudian dia gak apa, termasuk yang stabil gitu. Dia punya kue namanya Malang Strudel itu di Malang. Waktu itu dia mau bikin sitcom tentang kejadian-kejadian yang ada dalam toko kue itu gitu. Jadi 24 episode. Nah, sistemnya kita pakai casting. Kenapa saya sarankan casting? Karena untuk promo. pasti itu casting tujuannya bermacam-macam, walaupun kita udah kenal dengan talent-talent tinggal calling aja gitu kan, tapi ada beberapa peran gitu kan yang memang kita casting kan untuk membuat film itu sukses sebelum diproduksi. Itu trik marketing gitu. Kenapa banyak casting sekarang, bahkan casting online banyak sekali, casting online dan luar biasa. Syaratnya adalah suruh follow, suruh like, suruh komen segala macam kan. Kenapa? Ya biar, oh ya suruh share segala macam kan, karena biar film itu ya tadi dia akan sukses sebelum diproduksi. Nah waktu itu saya targetkan casting cuma 3 hari karena yang kita cari cuma 5 orang. Ternyata dari pihak owner dari toko itu, dari brand itu, karena melihat ramainya antusiasme warga Malang gitu, yang tadinya target cuma ya ekspektasinya cuma 200 orang paling yang datang, ternyata nolnya 16.1, ternyata 2.000 orang itu rekor casting terbanyak di kota Malang waktu itu tahun 2017. Jadi akhirnya casting itu akhirnya bela-belain waktu produksi itu dimundurkan, bela-belain jadinya 1 minggu untuk casting aja, bahkan peran-peran yang gak ada diadain demi untuk kepentingan promosi. Ya namanya juga orang jualan ini, sebenarnya dari tim produksi udah malas, artinya kan wah produksi jadi mundur dong gitu. Tapi karena ada nego ulang, ada kompensasi segala macam, akhirnya oke kita lanjutkan. Ya kita akhirnya sisa hari itu kita pura-pura casting lagi bareng peran-peran itu udah ketemu gitu. Dan seru proses casting itu sangat-sangat seru. Kita banyak menemukan jalan-jalan yang tadinya, nah di casting ini keuntungannya adalah ketika kita mentok ide gitu, ada satu karakter yang unik gitu kan, kita sayang gitu untuk buang dia gitu. Artinya, oh iya bikin satu episode lah buat dia gitu, atau beberapa episode, atau dia kan banyak. Karena waktu itu benar-benar ada seorang pegawai Alfamart gitu, dia masih pakai seragam itu, kayaknya potongannya gak ada potongan-potongan artis sama sekali, jadi itu biasa aja gitu. Baju dimasukkan gitu kan, mukanya juga polos gitu, cowok gitu kan, polos. Tapi ketika dia disuruh acting, itu luar biasa, kocak habis parah gitu. Karena emang mungkin dia karakternya kayak Dodit Mulyanto gitu kan, dia kan diem gitu kan, tapi lucu gitu, maksudnya orang nunggu dia ngomong gitu. Nah itu karakternya agak persis seperti dia. Akhirnya dari situ kita berdiskusi, oke cari peran buat dia gitu. Karena film komedi harus banyak unsur-unsur yang kayak gitu, sebenernya gitu kan, bela-bela kita harus cari peran buat dia. Akhirnya jadi kurir delivery gitu, padahal sebenarnya gak ada dalam cerita. Nah kita bisa tambah, dan itu memungkinkan bisa terjadi dalam proses casting. Ya lagi-lagi kalau casting ya jelas kita jadi punya database. So, kita casting di Aceh, di Banda Aceh. Oke, dia actingnya bagus, cuman bukan dia yang kita butuhkan dalam film kita. Artinya bukan berarti dia jelek. Artinya nanti kita punya kontaknya dia, kita punya database dia. Nanti sewaktu-waktu bisa kita calling lagi gitu, untuk produksinya memang kita membutuhkan dia. Itu ya yang bisa terjadi dalam proses casting. Kemudian tata artistik, properti, nah ini tadi kaitannya dengan desain produksi ya. Nah di tata artistik ini ada leadernya namanya art director ya, bisa disebut penata artistik atau art director. Itu dia yang bertanggung jawab terhadap aspek artistik yang ada di lokasi syuting. Toh ini mejanya seperti apa gitu kan. Nah kalau dia ya, koordinasi dengan desain produksi itu di awal hanya bagian-bagian yang memang sangat umum lah gitu. Contoh warnanya harus gak keluar dari sini, udah itu aja yang dipegang. Tapi kalau dia di lokasi, dia mikir logika gitu. Yang capek adalah ketika dia harus merubah waktu ya. Contoh syutingnya tahun 2019, 2020, tapi kita harus bikin film tentang zaman Soekarno gitu kan. Pasti sangat-sangat ribet gitu untuk tracing ruangannya. Nah radionya seperti apa, nah itu semuanya itu yang bikin itu penata artistik atau art director. Jadi tim art itu sebenarnya penting banget. Contoh adegan di kos-kosan pada zaman sekarang, oke kos-kosan memang seperti itu gitu, kita mencari naturalnya, cuman naturalnya kok gak artistik gitu, karena apa? Mungkin ada orang menjadi bahwasanya ya kos-kosan saya seperti ini bang, oke, tapi di kamera gak enak ya, tapi ini natural ya, maksudnya film gak seperti itu juga. Film itu kenaturalan yang memang dikonsep, sebisa mungkin kita konsep artistik, tetapi gimana caranya orang lihat itu natural. Nah gitu, itulah film. Artinya kita tanya lagi gitu, logis gak ketika kita ganti dengan kayu? Oh iya logis aja, ternyata ada warung kopi lain yang memang pakai kayu ya, gak harus pakai plastik juga ya. Selama itu masih bisa diperjuangkan, kita akan perjuangkan ya. Demi estetika aja, demi estetika, demi bagusnya gambar lah, itu akan kita perjuangkan, itu bisa dilakukan. Itulah tim artistik. Kemudian tim artistik itu di bawahnya ada property ya, artinya di situ ada propmaster. Propmaster itu yang dia menyediakan properti, entah gimana caranya, dia akan hunting properti itu kemana-mana. Artinya ketika kita butuh radio tua zaman sekian itu, dia itu udah ada. Udah artinya maksudnya bukan dia yang punya, tapi dia punya link, punya relasi gitu. Saya punya teman di Jakarta yang memang kayak dia ahli banget tentang properti ini, kayak dia itu yang punya Jakarta ya. Karena ketika dia mau request apapun jam berapapun gitu, ada gitu, nanti ada budgetnya aja, pasti ada gitu. Karena dia punya jaringan tim artistik itu gitu, yang megang kayaknya cuma dia. Minta mobil tua gitu kan, tahun sekian gitu kan. Oke, budgetnya jam berapa? Sekian gitu kan, sudah pas, oke. Total udah ada gitu. Artinya memang promosor ini sangat bisnis yang menjanjikan banget gitu. Saya pengen nyari juga di Banda Aceh kalau ada bisa kita peluang lah. Tadinya sih dia ya orang properti gitu kan. Biasanya dia orang properti itu dia punya, dia invest sendiri. Artinya ketika dia selesai syuting ada barang-barang yang memang dibeli atau segala macam, dia akan beli atau mungkin akan potong dari fee nya, dari honornya untuk dia pribadi. Karena itu investasi, pasti akan dipakai lagi. Misal ada mesin ketik yang harus dibeli gitu kan, dia akan tarik jadi milik dia gitu. Jadi nanti akan dia sewa-sewain lagi gitu. Kemudian rias dan busana gitu kan, artinya ya ini wardrobe ya, sama makeup artist dan wardrobe. Apakah hanya ada di film? Enggak juga. Film dokumenter pun sebenarnya boleh gak pakai makeup ya? Boleh juga. Boleh juga. Apalagi news segala macam kan, tetap kita pakai tata rias. Kemudian setelah itu ada general, ada cuciar atau geladi bersih. Nah artinya ada proses sebelum kita syuting besok. Hari ini kita sudah datang ke lokasi syuting, namanya Reki, tulisannya RECEE. Gak tahu itu bahasa mana, itu bahasa yang sangat disepakati sekali. Jadi ketika saya bilang Reki, teman-teman tahu apa itu Reki. Dan itu bahasa yang kayaknya setiap produksi kita pakai, dan itu sangat-sangat penting proses itu. Apa itu Reki? Reki adalah proses kita peninjauan lokasi langsung. Misalnya kita mau syuting di ruangan aula ini, ya berarti kita harus datang ke sini besok sebelum kita syuting, datang ke sini. Tapi datangnya ngapain? Apakah cuma cek lokasi aja gitu? Enggak, datangnya kita udah mapping teknis. Contoh, kita bawa sutradara, kita bawa astrada, kita bawa orang lampu, orang sound, sama kameramen. Itu mereka kan menaruh titik-titiknya di mana gitu kan. Misal kalau kameramen dia kan ini sumber lampu dari mana nih? Oke, lampunya cuma ada ini. Oke, berarti kita butuh tambahan lampu, karena lampu segini aja kita masih gelap. Oke. Berarti lampunya berapa di titik, taruh di titik di mana aja. Semuanya bekerja seolah-olah syuting gitu. Jadi memang teknis banget gitu. Orang IT dia akan cari sumber listrik di mana dan berapa watt. Apakah kuat untuk semua peralatan kita? Oke, butuh genset apa enggak? Kemudian orang sound dan departemen soundman lah kalau teman-teman biasa sebutnya soundman, dia akan lihat, oke ini suara di sini bising enggak? Oke, suara ombaknya seperti apa? Kedengaran enggak dari sini? Oke, ternyata ditutup kaca ini, berarti aman. Oke, dia akan siapkan equipmentnya untuk rekaman audio itu sesuai dengan lokasi yang ada di sini. Kemudian scene selanjutnya berada di mana? Oh ternyata di pinggir laut gitu. Pas banget di pinggir laut. Nah soundman akan putar otak tuh. Ini gak mungkin kita take dialog di pinggir laut. Karena apa? Udah pasti selain ombak, kebetulan juga di pinggir jalan banyak. Udah gitu jalannya nanjak ya kan. Orang kalau naik motor disitu pasti ngegas gitu kan. Bukan orangnya yang ngegas ya, motornya yang ngegas gitu maksudnya. Mungkin orangnya ngegas juga. Jadi gambar dulu. Karena mungkin di sini lokasinya hanya hari ini, mungkin besok kita udah pulang kemana gitu kan, atau kita harus move ke daerah lain. Ini hari terakhir dan harus syuting hari itu juga. Yaudah, kita selamatkan gambar dulu. Itu yang namanya ready ya. Jadi penting untuk ready, penting sekali. Jadi kenapa penting untuk ready? Karena besok ketika kita udah syuting, kita udah tahu mau ngapain. Karena ketika udah produksi, argo kita jalan terus. Kalau produksi diseng-seng mungkin ya adalah kayak besok aja, aduh hujan nih, udah besok aja lagi. Akhirnya apa film itu gak pernah selesai. Tapi ketika udah masuk industri, ya kan, itu tidak bisa seperti itu. Apapun yang ada kita harus akali gitu kan. Nah pas di hari produksi, kita sudah tahu masalah apa yang akan terjadi gitu kan nanti kan. Dan solusinya sudah ketemu. Jadi kita di lokasi, kita sudah tinggal tag gitu. Oke, baik. Gak ada lagi acara, ini nyolok di mana nih gitu kan. Colokan di mana segala macam, terus kemudian cut-nya gak bawa, lampunya kurang segala macam gitu ya. Itu kalau gak ada proses lagi, semua itu bisa terjadi dan akan kacau. Itu makanya penting proses lagi. Ya, kemudian persiapan equipment udah pasti ya. Jadi dari lagi tadi, kita akan tahu alat apa yang akan kita bawa gitu kan. Nah, satu lagi teman-teman gitu untuk equipment gitu kan, karena seringkali equipment itu di kami hitamkan. Kok video saya jelek ya? Iya, saya nggak punya kamera bagus soalnya. Nah, sekarang ditanya, oke, saya kasih kamera bagus, bisa bikin video bagus nggak? Nggak juga. Nah, artinya jangan pernah kami hitamkan alat. HP, handphone aja sudah luar biasa teknologi yang ada ditanamkan di handphone itu. Ya. Artinya teknologi itu mumpuni untuk bikin film panjang. Handphone. Teknologi itu cukup untuk bikin film panjang. Caranya apa? Baterainya aja yang dicas. Itu aja udah. Ya, selama itu masih kuat, bikin shoot terus gitu kan. Itu barang bisa diedit, audio juga bisa direkam. Artinya dari situ. Karena film ini jangan lupa gitu. Ketika film ini mungkin kita menyampaikan sesuatu gitu. Artinya storytelling yang paling penting, bukan masalah gambar atau segala macam. Walaupun nanti gambar dan audio itu akan menjadi kemasan, akhirnya menjadi kemasan dari cerita itu disampaikan. Termasuk cara bertutur juga itu lewat melalui gambar. Ketika gambar itu gak berdialog, walaupun ketika suaranya gak direkam ataupun dia orang diem aja, diem di tepi pantai gitu kan, orang sudah tahu itu ekspresi muka dia dari gambarnya, dia udah tahu orang ini bersedih, orang ini senang segala macam gitu. Oke, next. Kemudian ke tahap produksi ya, produksi itu apa ya, pokoknya peralatan pengambilan gambar yang menggunakan kamera mengubah bahan tertulis menjadi bahan atau hasil visual dan audio dengan bahasa sederhana adalah ya shooting itu sendiri, shooting ya, kalau teman-teman bilang shooting. Nah di produksi ini harusnya kita sudah nggak lagi ngurusin masalah yang memang harusnya sudah disiapkan karena ada reki tadi kan. Shooting ini bisa berapa hari? Nah, biasanya kan pasti sudah tergantung kan, apakah filmnya pendek atau film panjang. Ketika film panjang, biasanya shootingnya sampai sebulan. Oke, sebulan apakah di lulus ada liburnya atau enggak, ada breaknya atau enggak. Biasanya ada breaknya hari Minggu, misal kita shooting terus selama sebulan. Artinya ya 20 hari kah, atau habis 25 hari kah gitu kan. Nah, di proses shooting ini pertimbangannya sangat banyak, apalagi kalau kita bikin film panjang. Pertimbangan yang harus diperhatikan adalah pertimbangan lokasi, urutan scene-nya. Jadi jangan heran ketika teman-teman nanti dapat produksi film panjang, di hari pertama ternyata ngetek scene 17 atau scene 18 memang adegannya perang. Kok tiba-tiba perang, kan baru hari pertama. Ya gak masalah. Kenapa? Karena seperti itu bisa dilakukan pertimbangannya ya, mungkin ini scene-nya yang susah dulu gitu kan, ataupun mungkin propertinya yang memang sebelum propertinya rusak, ataupun ya ngambil adegan yang susah dulu itu boleh gitu. Jadi syuting itu kacak pada di hari pertama kita syuting scene nomor 39, kemudian hari kedua scene pertama gitu. Memang pemainnya pasti capek, makanya bayarannya mahal. Mereka harus merubah-rubah mood sesuai dengan jadwal syuting. Coba bayangin. Kalau syutingnya urutan enak. Scene 1 dulu nih, scene 1, scene 2, scene 3, scene 4, scene 2, scene 6, scene 7 sampai scene 70 misalnya. Enak. Jadi dari awal dia senang, kemudian sedih, terus kemudian senang lagi. Itu enak. Tapi ketika syutingnya acak, apa kabar? Kayak butuhkan artis profesional di sini. Tadi kita bisa dengar nangis-nangisan itu sampai berdarah-darah gitu. Ya ternyata setelah ini scene-nya scene bersenang-senang gitu. Artinya scene dia masa lalu waktu zaman muda dulu sama teman-teman SMA-nya. Apa kabar ya kalau udah seperti itu? Tapi memang harus dilakukan ya, kenapa ya harus bisa gitu. Makanya aktor itu harus bisa mengkondisikan itu gitu. Terutama moodnya, moodnya harus dijaga memang aktor gitu. Talent. Memang sebenarnya gini, kadang ada talent yang memang kayaknya ngartis banget di lapangan gitu. Di lokasi syuting kayak ngartis banget gitu. Tapi kita harus jaga mood dia, ya memang sifatnya kayak gitu yaudah. Artinya kita menyelamatkan produksi dulu. Kita selamatkan produksi. Nah, biarin dia agak-agak nakal atau agak-agak gimana, penting dia mau syuting, biar syuting nanti yaudah terserah kalian mau ngapain yang penting itu dulu. Padahal sutradaranya sudah kesel banget itu, apa sih dia seperti itu. Tapi yaudah gak apa-apa lah, yang penting kita kalah-kalah dulu sama talent. Karena talent ini penting untuk keberlangsungan produksi kita. Kalau ada dia, kita mungkin gak jadi syuting. Itu harus dijaga mood dia. Walaupun, makanya kadang ada istilah kok dimanja banget sih artisnya gitu kan. Ya, biarin aja dulu gitu. Maksudnya mending produksi ini terselamatkan gitu kan. Produksi ini terselamatkan. Perkara di setelah ini ya urusan masing-masing. Mending terselamatkan, produksi berjalan lancar, ya udah. Makanya kita harus jaga mood artis, walaupun semua kru juga harus dijaga moodnya. Sekarang produksi yang bagus adalah produksi yang baik adalah ketika mood lapangan itu bagus, mood lapangan itu kerjanya nggak saling tertekan dan nggak saling menekan. Jadi lucu ketika kita bikin film komedi tetapi krunya malah drama semua gitu kan, tadinya kan ya filmnya jadi nggak lucu gitu, padahal kita butuh yang lucu di situ. Nah gimana caranya filmnya lucu ya krunya lucu juga gitu, jadi biar filmnya enak kita garapnya. Nah itu untuk produksi. Jadi di produksi ini melibatkan semua departemen produksi. Nah ini kaitannya sudah turun ke lapangan. Ada kameramen, ada sound terutama. Terus kemudian ya departemennya di kamera itu ada lighting. Kemudian ada nah di sini ada sutradara yang membantu pekerjaan dari sutradara. Kemudian sampai selesai produksi itu selesai di ibaratnya bungkus lah ya, kalau teman-teman istilah teman lapangan itu sampai bungkus. Nah materi itu akan dibawa ke mana? Materi itu akan dibawa oleh seorang namanya loader ya. Loader itu dia akan bawa materi itu ke post production atau ke editing, ke ruangan editing itu untuk produksi. Nah besok kita terapkan pola seperti itu untuk produksi. Okay, next. Nah ini pasca produksi atau post production ya, bahasa Indonesia post production, kalau bahasa Indonesia pasca produksi artinya setelah produksi ya udah. Setelah produksi kita ngapain biasanya? Ya udah ngedit. Nah proses editing ini ternyata nggak sesimpel itu. Biasanya kan kita kalau produksi skala kecil gitu kan, skala kecil bisa diartikan bahasa pendek, bisa diartikan tim kecil gitu. Itu biasanya editornya cuma satu pasti ya. Ya bahkan kita masuk sendiri, kita jadi talent sendiri, kita masuk sendiri, kita jadi talent, kita nulis cerita sendiri, kita edit sendiri, kita nonton sendiri gitu. Itu sering terjadi ya. Artinya bertobatlah gitu. Nah maksud saya lebih asik ketika kerja dengan tim gitu. Kerja dengan tim lebih asik gitu. Karena ya lebih jadi bareng aja lah pokoknya lah. Nah di pasca produksi ini sebenarnya editing juga. Nah editor gak cuma satu. Dalam film ataupun skala produksi besar, proses editing ini oke, pertama akan masuk ke editor. Editor dia akan, nah editor itu dibagi menjadi dua, editor offline dan editor online. Editor offline dan online itu apa? sama sekali gak ada kaitannya dengan internet ya, ataupun dunia internet, dunia online, aja. Itu cuma istilah aja. Offline itu menyusun cerita atau pola, atau menyusun struktur cerita. Struktur cerita, cerita. Jadi ceritanya akan dari awal sampai akhir, cuttingnya seperti apa, dengan pacingnya ataupun tempo filmnya seperti apa, ya kan? Itu namanya editing offline. Nah, editing online itu ketika editing offline itu sudah di lock ataupun sudah di, pokoknya sudah dinyatakan final, gitu kan? Itu nggak boleh dirubah-rubah lagi. Editing offline itu nggak boleh dirubah-rubah lagi. Ya, setelah itu dikasih ke editor online. Editor online itu dia tugasnya mempercantik gambar sehingga layak tayang. Dengan titling harus subtitle boleh juga, atau visual effect boleh juga, terutama kasih warna. Nah, pekerjaan coloris ataupun ya pokoknya teman-teman biasa sebut color grading. Color grading itu lagi-lagi biayanya sangat mahal, gitu kan? Karena film-film di Indonesia masih color grading di Bangkok juga, walaupun ada yang murah meriah di Indonesia, di Jakarta masih ada yang murah meriah, tapi produksi-produksi besar, kayak PHP besar, kayak MD, Star Vision, ini masih color gradingnya di Bangkok. Di bawah kesana khusus untuk ngasih warna aja. Bisa dibayangkan biayanya berapa ya. Karena memang warna ini krusial. Oke, mungkin kita bisa mainin warna juga di apa namanya software editing kita gitu kan. Kita urut gitu ya, terus kemudian naik turunin warnanya seperti apa atau pakai preset, itu bisa untuk skala produksi kecil. Tapi sebenarnya pola yang benar adalah colorist itu sebenarnya adalah job tersendiri gitu, departemen tersendiri gitu. Itu untuk colorist. Nah, kemudian tentunya ada audio mixing. Jadi audio yang sudah direkam di lapangan mungkin ada noise atau segala macam, ada yang kurang segala macam, gitu kan. Nanti kita ada orang yang memang di departemen namanya sound designer. Sound designer itu khusus mixing film, mixing film. Jadi kalau sekarang kita mungkin editor juga mixing, balancing audionya segala macam kan. Kemudian kalau di skala produksi besar untuk mixing filmnya itu ada sendiri gitu. Bahkan ketika film layar lebar, dia mixingnya langsung di studio yang memang 5.1, 5.1. Jadi ada speaker-speaker, ada 4 speaker yang memang khusus untuk mixing film layar lebar. Jadi kadang kita rekam di lapangan tuh flat, flatnya gini, misal oke, suara motor dari sana ke sana gitu. Ketika di editing jadi flat, dimensinya nggak ada. Itulah pekerjaan dari sound designer biar filmnya terkesan real. Ketika ada orang berdialog di sana, ya suaranya dari sana gitu. Kalau ada orang lari di sana ke sana, suara kuda misalnya di sana, sana tidak berani gitu kan. Itu berasa, jadi kayak pembelajaran kita ada di lingkungan itu gitu. Dari sana suaranya sampai ke sana gitu. Dan timingnya pas itu dari sound designer gitu. Terus kemudian, nah ini merambah ke jenis-jenis video gitu. Jadi apa aja sih yang bisa digunakan cabang-cabang dari videografi itu. Ini secara garis besar sebenarnya ini cerita gitu. Kalau cerita semuanya sebenarnya cerita, cuma kalau video cerita itu mungkin yang kita bilang tadi film ya. Biasa kita sebut film gitu. Nah, video yang memiliki tujuan sebagai sesuatu yang memaparkan cerita. Jadi cerita ini mungkin lebih ke fiksi ya. Fiksi itu memaparkan cerita, cerita yang dikarang dan ditulis. Nah, kemudian ada dokumenter. Dokumenter ini video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan data atau dokumen. Nah, dokumenter ini sifatnya pengarsipan, bisa kritik sosial, kritik pemerintah, segala macam. Biasanya kalau pemerintah bikin film dokumenter itu untuk arsip digital. Nah, dokumenter ini berbeda dengan film fiksi. Dokumenter itu filmnya memang diangkat berdasarkan ya apa yang terjadi di lokasi kejadian. Bisa kita meliput tentang pembangunan jalan tol ataupun tentang pembangunan waduk gitu, ataupun tentang kebakaran hutan yang terjadi di hari itu, kita kita ambil interviewnya untuk menceritakan apa yang terjadi gitu. Di situ nggak ada reka adegan gitu. Maksudnya Pak Tolong bapak beradegan jadi korban kebakaran itu gitu, kan gitu, nggak bisa gitu. Jadi film dokumenter itu nggak seperti itu. Jadi ketika memang ada adegan itu ya berarti memang hari itu pas lagi ada itu. Nah, kemudian itulah film dokumenter. Harus dibedakan antara dokumenter dengan fiksi. Biasanya film itu hanya dibedakan dua itu aja gitu. Yang paling umum film fiksi dan film dokumenter. Film fiksi itu yang di atas itu film fiksi itu film yang memang dikarang berdasarkan memang ya berangkat dari imajinasi aja film-film fiksi. Ada film fiksi dokumenter itu ada juga gitu, gabungan dari itu semua gitu. Jadi film kisah nyata tapi yang diadegankan biasanya dibilang dokudrama gitu. Ada istilah namanya dokudrama. Jadi tentang mungkin tentang proklamasi Soekarno misalnya, tentang film tentang Soekarno bisa dibilang tentang film itu, bisa juga dibilang film film biografi, bisa juga dibilang dokudrama karena film yang memang berdasar kisah nyata itu kita filmkan dan kita perankan dengan pemeran lain. Kemudian teman-teman sudah tahu juga ada berita, ada news gitu, video yang punya memaparkan sebuah berita untuk orang banyak. Kemudian ada video pembelajaran, mungkin tutorial ya, video yang mungkin untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan bisa diputar ulang. Biasanya sekarang sekolah-sekolah sekarang sudah pakai metode ini ya, mudah-mudahan karena efisiensi ya, bukan karena malas mengajar ya. Jadi kemudian ada presentasi juga, video itu mengkomunikasikan ide atau gagasan dari kelompok atau seseorang. Nah, video presentasi biasanya maksudnya ke demo gitu, demo alat-alat rumah tangga gitu kan. Itu bisa masuk ke presentasi juga. Terus kemudian ada juga misal kita meeting dengan klien gitu kan, meeting dengan klien dapat sebuah proyek, kita disuruh memaparkan gagasan atau ide kita gimana untuk proyek ini misalnya. Oke Pak, video saya mau seperti ini. Bahkan di tahap itu juga kita udah bisa pakai video presentasi. Jadi kita bikin mock-up-nya, kita bikin mood videonya kan seperti apa. Itu boleh ambil dari video-video yang lain gitu untuk menyampaikan kepada klien kita. Nah, itu yang baku mungkin pada era-era 10-10 tahun yang lalu gitu. Tapi sekarang, zaman sekarang, jenis-jenis video itu sangat banyak. Dan kita bisa bilang mungkin turunan dari video-video yang tadi itu, dari beberapa klasifikasi baku yang tadi itu. Nah sekarang ada video demo yang saya bilang tadi ya. Demo masak juga termasuk di video kan sekarang. Demo, bukan demonstrasi ya, demonstrasi maksudnya ke news ya, bisa ke dokumenter juga. Nah ini demo-demo misal teman-teman beli traktor ya kan, ada yang kepikiran beli traktor ya, yang dari pertanian pasti ada kepikiran ya. Jadi cara menggunakan traktor itu seperti apa gitu, apakah seperti motor atau enggak gitu, apakah diengkol atau enggak gitu, kita nggak tahu ya. Makanya ada video demo itu misalnya untuk kasih tahu misalnya cara menggunakan ini kelebihan dari produk ini seperti itu ya. Kemudian video branding. Video branding ini penting sekali ya, video branding. Mungkin bisa dibilang video iklan ya. Membranding sesuatu, mengarahkan orang untuk tahu bahwasannya oh ini image-nya seperti ini. Oh, jadi sesuatu ini kelebihannya ini, kelebihannya itu segala macam. Itu video branding. Biasanya video branding itu video yang memang dibikin sangat sempurna dari segi visual, dari segi pokoknya iklan banget lah. Kalau ada istilah teman-teman bilang iklan banget. Kemudian ada video acara ya, misal ada acara seperti ini ya, hanya jadi dokumentasi video. Biasanya teman-teman lebih suka sebutnya dokumentasi video. Video tutorial apa yang ada? Tutorial makeup, tutorial yang lain ya, tutorial hijab. Ada yang tutorial hijab di sini? Bisa ada ya. Video penjelasan, ini menjelaskan apa gitu kan? Ya, menjelaskan sesuatu ya. Semua video juga menjelaskan sesuatu ya pastinya ya. Jadi di sini tidak dimasukin video penjelasan adalah bisa masuk ke review juga, bisa masuk ke review di forum segala macam, menjelaskan apa namanya objek ataupun apa topik sesuatu lah. Itu untuk video penjelasan video animasi. Nah sekarang banyak video animasi, sumber-sumber yang sekarang ada juga memanjakan orang bisa belajar secara otodidak gitu. Walaupun dia cuma lihat YouTube ya kan, terus kemudian kita ulik lagi akhirnya bisa bikin animasi. Nah itu video animasi. Kemudian video animasi itu juga digunakan untuk sekarang bisa digunakan untuk video tutorial pembelajaran juga. Jadi yang dulu tentang animasi itu tentang 3D ya, 2D juga apa namanya animasi yang nggak 3D yang 2D itu udah masuk video animasi. Ini pasarnya sangat luar biasa sekarang animasi, karena masih banyak orang sangat membutuhkan animasi. Nah contoh gambar-gambar seperti ini yang ada di backdrop ini, itu gambar animasi banget kalau orang bilang animasi kelihatan nggak ya, animasi banget. Artinya ketika itu digerakkan itu kan menjadi yang namanya short motion graphic. Jadi istilah motion graphic pasti sudah sangat-sangat familiar lah di dunia video grafik. Motion graphic itu objek-objek 2D, objek-objek yang seperti ini. Nah kayak gini juga bisa teks ini, tapi bergerak. Bergerak, jadi lebih artistik, lebih cantik, dan lebih interaktif. Nah, kemudian ada video studi kasus itu sekarang terus banyak banget. Video testimoni pelanggan gitu kan. Sekarang gampang-gampang kita buka warung kopi, buka restoran atau segala macam, cukup kita dengan Insta Story kita udah dapat yang namanya video testimoni pelanggan. Zaman dulu belum ada seperti itu, dan era sekarang yang seperti itu bisa kita lakukan hanya dengan ya pakai handphone aja. Live video itu ya, live Instagram bisa disebut live video ya. Siapa yang sering live di sini? Video live itu bisa, live cam juga bisa ketika ada acara besar gitu kan. Itu ada kamera yang memang langsung diputarkan di dalam di atas panggung, bisa atau di kanan kiri panggung. Itu namanya live cam. Video tutorial virtual reality. Nah ini juga baru juga nih ditemukan gitu kan. Video VR pakai kacamata VR glass. Jadi kita bisa melihat dimensi itu 360 gitu. Apa maksudnya 360 gitu? Ketika kita pakai kacamata itu, video yang kita lihat itu seolah-olah kita berada di dalam video itu. Biasanya game-game itu yang pakai itu, game-game VR. Dan di YouTube sudah banyak di-share tentang video-video 360 atau video VR. Tinggal kita beli kacamatanya aja. Nah sekarang sebenarnya DaVlog, vlog itu video blog ya, yang dulunya blog itu cuma ada di tulisan gitu kan. Sekarang sudah ke video gitu, makanya di vlog, video blog. Jadi sama punya seperti vlog, cuma orang lebih berbicara, lebih di kamera gitu. Jadi subjeknya sebenarnya ya si penulis itu sendiri gitu, untuk vlog. Teman-teman udah tau lah ya, siapa vlogger-vlogger di Indonesia ya. Mungkin salah satunya ada di sini juga. Ada nggak? Mudah-mudahan ada ya. Nanti dari sini nge-vlog semua ya. Ada ya? Oh ini nge-vlog ya? Boleh nanti di share ya videonya. Jangan lupa di subscribe juga. Ya kemudian ada TVC, ada yang tau TVC nggak? TVC? TV komersial. Jadi iklan sebenarnya, video iklan. Yang saya bilang tadi mungkin ada kaitannya dengan video branding tadi. TVC itu treatmentnya sangat-sangat susah. Mungkin dia juga sependek, cuma treatmentnya seperti film layar lebar. Karena memang untuk mengiklankan sesuatu, namanya juga iklan ya, pasti kita perlu teknis yang bagus, warna yang bagus, talent yang bagus gitu kan. Padahal durasi cuma 30 second untuk TV. Nah akhirnya sekarang berkembang, TVC itu tetap namanya TVC, cuma penayangannya gak harus di TV, hanya istilahnya, karena dulu memang hanya medianya hanya TV. Sekarang baru diiklankan di YouTube, di mana di sosial media gitu kan, walaupun dia nggak akan tayang di televisi. Jenis video itu namanya TVC, jadi memang ada standarnya. TVC itu ya pokoknya kalau orang bilang udah gambarnya iklan banget ya, nah itu TVC biasanya seperti itu, padahal ada standarnya juga. Maksudnya itu kan TVC atau iklan Gojek ya, iklan Gojek itu iklan Gojek kan banyak banget tayangnya di YouTube ya, di YouTube, di Instagram gitu kan, bahkan jarang tayang di TV juga. Nah, tapi itu namanya TVC. Jadi klien kita misalnya dari Gojek mau order gitu kan, order video gitu, dia pasti kan bilang TVC, saya mau order TVC dengan budget sekian, walaupun tayangnya ada TV juga. Nah itu cuma sekarang. Nah sekarang yang nomor 13 itu ada vertical video. Vertical video ada di mana? Di Instagram ya, ada IGTV kan sekarang, IGTV itu juga satu hal yang terobosan yang luar biasa, walaupun cuma memiringkan merotet layar handphone kita, tapi teknisnya ternyata susah bikin vertical video itu, karena kita harus atur ulang komposisi, atur ulang aspek rasio itu kan. Jadi memang vertical video ini pasti nantinya akan menjadi market sendiri, video tentang vertical video itu akan jadi market sendiri. Dengar-dengar IGTV sekarang sudah dimonetize ya, sudah bisa iklan di situ, nggak tahu juga, nanti kita coba ya. Artinya sekarang jenis-jenis video ini bisa teman-teman manfaatkan dan bisa teman-teman fokuskan satu aja, bisa mau jadi vlog atau vlogger atau ahli di bidang TVC atau di bidang live Instagram bisa juga ya, ataupun jadi animator, semuanya bisa. Nanti kita praktek mengarah ke situ ya. Oke, coba next. Nah ini fundamental sekali, jadi ini udah ke teknis ya, teknis ada komposisi. Teman-teman yang sudah sering ambil gambar, ini ada komposisi. Nah sebenarnya satu aspek yang sangat dasar, kenapa gambar itu gak sebagus gambar orang lain misalnya, atau gambar yang ada di TV gitu, pasti larinya akhirnya ke kamera dan lensa. Kamera dan lensa itu kalau kamera dan lensa gak bisa ngomong gitu kan, itu males juga itu ya. Artinya kenapa putus yang disalahin gitu. Nah coba cek dulu komposisinya. Nah sekarang pakai kamera HP juga, kalau komposisinya bagus, beres, itu pasti kita kan bisa dapatkan angle yang bagus. Nah, ada kaitannya dengan angle juga kan. Nah, ada hukum yang sebenarnya bisa teman-teman pakai untuk guide, untuk basic ya, untuk guide view. Namanya rule of thumb, aturan 3 titik, aturan titik ketiga lah. Ini ada 1, kotak 1, 2, 3. Itu simple banget. Nanti kalau teman-teman pakai handphone aja hari ini kita bisa diperhatikan. Sekarang bisa diperhatikan juga, misalnya ada botol aqua di situ. Coba kalau botol konsentratornya ditaruh di tengah, dengan ditaruh di pinggir seperti itu, pasti akan beda angle-nya. Kalau mungkin ada objek bunga, vas bunga di depan, bisa dicek, bisa diperhatikan sekarang. Coba dikeluarkan handphone-nya masing-masing. Coba dipraktekkan saja. Mungkin selama ini kita nggak pikirin itu. Oh iya, garis ininya ada di mana? Ada nggak di handphone kita? Maka kita harus pakai spidol atau enggak? Ya enggak. Bayangin aja itu bahwa itu garis itu ada. Tapi kalau di kamera pasti ada. Ya, di kamera mirrorless, di kamera DSLR punya teman-teman semua ya, pasti ada. Ada ini rule of thirds. Bahkan menu rule of thirds itu ada. Karena apa? Saking fundamentalnya, saking basicnya untuk bantu komposisi. Komposisinya penempatan gambar yang ada dalam frame kita. Ini gambar apa ini? Gambar apa sih? Mercusuar ya? Ya, apa aja yang menara kan? Dan kita ditaruh di tengah, dia kan beda. Artinya, ya udah biasa aja. Tapi ketika ditaruh di sini, juga kayaknya biasa aja gitu. Tapi ditaruh di sana, dengan angle yang sekian, gitu kan? Dengan pengambilan segini, itu kayak gambarnya kayak dramatis gitu. Ya enggak? Jadi pokoknya aturan itu selalu kita pegang. bagus gitu. Enggak juga. Karena enggak tahu hukum ini ternyata ada kaitannya dengan penglihatan mata manusia. Mata manusia itu selalu cenderung melihat ke bukan ke tengah gitu. Enggak tahu dari mana gitu. Jadi itu hukumnya gitu. Tapi ketika kita lihat-lihat ya iya gitu, apakah kesubjes atau enggak? Sepertinya enggak. Jadi ilmiah. Oke, next contoh dari komposisi rollover lagi. Nah, ini juga sama. Adegan anak kecil lari gitu kan. Kenapa enggak ditaruh di tengah? Kenapa enggak ditaruh di tengah? Selalu ditaruh di kalau di sini, di sana. Artinya memang ini kalau ini foto ya, foto. Jadi foto. Nah, basic dari videografi sendiri kan dia foto, Pak. Artinya kenapa seorang director of photography yang ada dalam film itu namanya director of photography, bukan director of videography. Karena basicnya seorang videographer itu adalah mengumpulkan gambar-gambar yang bergerak sebenarnya. Nah, ini sama juga dia pakai rumus rule of third gitu. Rule of third. Oke, okay, next. Ini juga sama. Ini pakai rumus rule of third. Memang objeknya yang mau kita rekam juga. Objek utama kita taruh di sana. Lagi-lagi kenapa dari tengah gitu? Pasti beda, feel-nya pasti beda. Ini pasti beda. Ya, okay, next. Nah, ini contoh yang memang gak ada garisnya. Gitu. Mungkin orang udah paham, teman-teman udah paham dengan itu. Kita coba hilangin garisnya. Ini jadinya akan seperti ini. Jadi udah tahu ya sekarang gimana caranya kesun masjid raya, menara masjid raya. Kenapa beda gitu ketika kita ambil dari angle yang sekian. Padahal itu cuma pucuk aja kan gitu. Tapi kok kelihatan dramatis. Apalagi kalau misalnya teman-teman suka bikin tag-tags sore-sore lebih dramatis lagi. Beda ketika kita taruh objeknya itu di tengah ataupun di ujung sana banget gitu. Nempel di sana. Ataupun ini terlalu menjulang ke atas, pasti beda. Nah, ini perlu banyak-banyak shoot gitu. Biar tesnya makin terasa. Oke, next. Nah, ini kemudian kita ke aspek rasio. Nah, komposisi, silakan teman-teman nanti karena waktu yang sangat terbatas. Jadi komposisi ini banyak banget di YouTube juga orang-orang bereksperimen dengan yang namanya komposisi. Itu penting banget. Karena sebelum kita mengkambing hitamkan yang namanya kamera apa segala macamnya, artinya coba pelajari dulu komposisi. Ketika komposisi kita udah bagus, udah asik gitu kan, pakai kamera apapun insyaallah kita bisa tetap produksi video yang bagus. Nah, kemudian aspek rasio ini juga sesuatu yang sangat fundamental gitu. Tapi teman-teman jarang apa ya, pokoknya lebih sering mengabaikan lah. Oke, okay, next one. Karena pada waktunya sebenarnya. Nah, ini aspek rasio itu adalah top faktor dari layar video itu. Walaupun bukan size ya. Kalau size itu kan ukuran besarnya. Artinya ukuran besarnya berapa? Ini lebih ke perbandingan antara sisi atas dengan sisi di sampingnya. Nah, ini 4 banding 3. Ada yang memang dalam dunia videografi ataupun broadcast gitu kan, itu sangat apa namanya? Oh ya, maksud saya ada standar. Standarnya memang kalau ukuran segini perbandingan segini ini 4 banding 3. Oke. 4 banding 3 ini dari mana? Contoh yang paling sering teman-teman lihat adalah ukuran 4 banding 3 itu di TV tabung, TV yang sebelum era LCD. Masih ada enggak TV itu di rumah? Masih ada. Karena TV sekarang, TV nasional juga masih pakai aspek rasio ini 4 banding 3. TV kotak lah ibaratnya teman-teman. TV kotak itu masih pakai 4 banding 3. Makanya ketika ya, coba next. Ada 4 banding 3, kemudian yang sekarang yang sangat lazim digunakan adalah 16 banding 9. 16 itu apa? 9 itu apa? 16 itu kurang ke sana, 9 itu kurang ke bawah. Ya, jadi kenapa harus 16 banding 9 nih, pokoknya udah perbandingannya adalah 16 banding 9. Jadi yang ada di layar handphone teman-teman itu 16 banding 9 perbandingannya. Terus layar YouTube juga pakai 16 banding 9. Terus kemudian TV LCD, TV LED sekarang yang widescreen itu juga 16 banding 9. Termasuk kamera dari teman-teman, kamera mirrorless atau kamera DSLR itu 16 banding 9. Itu yang sekarang lagi lazim digunakan. Nah, oke, next, ini yang terakhir ada. Nah, ini untuk film, film layar lebar. Kaitannya dengan apa yang saya sampaikan tadi di awal. Ini adalah 2.35 banding 1. Ini jarang banget orang tahu. Ini jarang banget teman-teman tahu 2.35 banding 1. Harus hafal ya, 2.35 banding 1. Nah, ukurannya seberapa? Itu selebar itu. Selebar itu. Jadi 2.35 itu ke sana, 1 ke bawah. Jadi 2.35 dan bisa. Nah, pentingnya apa sih untuk mengetahui ini semua? Pentingnya adalah ketika nanti kita nonton video, pasti kita harus tanya dulu aspek rasionya berapa. Oke. Karena penting untuk kebutuhan nanti kita lihat gimana. Oke, aspek rasionya 16 banding 9. 16 banding 9 itu oke, nanti yang di kamera itu nanti kita nggak usah crop lagi, udah itu sampel areanya segitu. Jadi ketika kita nusul apa yang ada dalam layar LED di kamera itu, ya udah itu aman untuk nanti kita edit, nggak ada potong-potong lagi. Nah, tapi ketika orang minta aspek rasionya berapa, oh ini aspek rasionya karena mau kita tayangkan di layar lebar di bioskop gitu kan, jadi aspek rasionya kita 2.35 banding 1. Oke, 2.35 banding 1 gimana? Oke, next, coba. Ini perbandingannya. Udah hafal ya perbandingannya sebenarnya. Ini 4 banding 3, ini 16 banding 9, dan 2.35 banding 1 itu segitu. Makanya ketika kita nonton bioskop pasti pas iklan masih 16 banding 9, ya kan? Pas iklan. Tapi ketika mau mulai filmnya, ini layarnya tuh kayak panjang. Ya kan? Jadi kayak kebuka gitu. Memang akhirnya aspek rasionya berubah dari film ke video 16 banding 9. 16 banding 9 itu bisa dibilang dia HD, namanya HD. Kalau itu 2.35 banding 1 itu widescreen, ya widescreen. Jadi memang lebar, makanya dibilang layar lebar ya. Jadi karena memang panjang itu ya, sepanjang itu. Nah, itu 2.35 banding 1. Nah, gimana cara merekam 2.35 banding 1 pakai monitor kita, kamera kita yang memang aspek rasionya 16 banding 9. Nah, caranya gimana? Nah, seperti yang tadi, habisnya memang dari lapangan, dari lokasi syuting, itu sudah ada sampel areanya. Gitu. Nah, coba next. Nah, ini aspek rasio berapa, teman-teman? 4 banding 3. Akalnya 3. 4 3. Harusnya 16 banding 9, tapi karena proyektornya kayaknya. Nah, ini 16 banding 9 harusnya. Jadi gepeng ya. Tapi teman-teman benar sih, ini jadi 4 banding 3 nih akhirnya. Karena apa? Layar proyektor ini 4 banding 3. Ya, akhirnya teman-teman sudah tahu itu ya. Itu udah enak kalau udah tahu. Nah, layar proyektor ini dia 4 banding 3. Makanya kenapa screen untuk proyektor ini dia kotak seperti ini. Ya, karena memang untuk ada juga proyektor yang HD yang 16 banding 9, tapi akhirnya terjadi kecil gambarnya di situ. Karena untuk biar kita dapat ke samping kanan. Oke. Ini sebenarnya gambar 16 banding 9. 16 banding 9 yang saya siapkan. Nah, anggap saja ini 16 banding 9 ya. Oke. Kalau area segitu enak kita lihatnya. Karena mungkin sutradaranya ataupun produsernya order bahwasanya ini nanti akan ditayang di YouTube aja lah. Jadi karena tampilnya 16 banding 9 aja biar full, nanti enggak ada crop. Oke. 16 banding 9. Eh, ternyata pas udah di shoot produsernya minta, kayaknya asik deh kalau gambarnya di 2.35 banding 1. Biar kayak film-film gitulah. Ada hitam atas bawahnya gitu. Jadi akhirnya setelah gambar di shoot dikasihlah hitam, bar hitam atas dan bawah, dikasih CinemaScope. Jadi ini seperti apa? Coba next. Nah, jadinya kayak gini. Enak gak pilihan? Enggak. Masih Enggak dong, akhirnya dia kepotong kan kepalanya. Kepala dia jadi kepotong, kepala dia juga jadi kepotong. Oke, bisa di adjust, bisa di build up, bisa di drill down, di editing. Cuman ini treatment yang salah. Jadi akhirnya maksa. Yang tadi mau pengen cinematic, jadinya sinon maksa, ya kan? Nah itu yang biasa teman-teman lakukan, saya juga sering lakukan gitu. Dan ini salah juga. Kenapa salah? Harusnya ketika memang mau pakai beban hitam atas bawah gitu kan, maksudnya biar kelihatan panjang filmnya, biar kelihatan film banget gitu. Itu harusnya udah dari lapangan, dari lokasi syuting, pas kita nge-shootnya gitu kan. Ketika memang akan tahu dia ke crop atas bawah seperti ini, dia dimundurin aja kameranya, biar muat gambarnya. Nah itu maksudnya. Biar dia gak kepotong atas bawah gitu. Gimana cara taunya biar gak kepotong atas bawah? Oke, next. Di kamera. Kamera seperti ini kan biasanya ada save area, ini namanya save area. Nanti di sini ada save area. Oke, coba. Nah, ada save area. Biasanya memang ada yang hitam seperti ini, ada yang berupa garis. Biasanya kalau teman-teman punya Sony atau Canon biasanya cuma garis putih gitu. Itu adalah save area 2.35:1. Artinya apa? Teman-teman jangan sampai melewati garis ini, dua garis ini. Ketika seperti ini berarti kepotong tuh, ya kan? Kepotong tuh. Nah ini mundurin, biar nanti semuanya itu masuk ke dalam frame. Nanti ketika nanti di editing, ketika mau taruh hitam atas bawah, teman, itu bisa jadinya memang gambarnya sangat-sangat sinematik. Nah itu baru bisa dibilang sinematik gitu, karena ya sudah seperti film gitu. Dengan layar yang lebar ataupun panjang. Oke, next. Nah, ini salah satu nanti kan jadinya seperti ini. Ini kan panjang, jadinya panjang. Ini aspek rasio 2.35:1 nih sebenarnya. Karena jadi di fokus ini jadinya gepeng, bukan gepeng ya. Jadi mengerut lah gitu jadinya. Jadinya mengecil. Oke, next. Nah, ini 2.35:1. Jadi masih filmnya kelihatan lebar gitu. Nah, mungkin ini jawaban. Karena ini penting ya, penting. Ini jawaban mungkin kenapa selama ini filmku ukuran sinematik. Gambar cuma video ukuran sinematik. Oh iya, mungkin ini jawabannya. Aku sudah kasih jawaban atas sama bawah. Biar kelihatan panjang video, biar kelihatan sinematik lah. Biar kelihatan kayak film gitu. Kok tapi malah biasa aja, kalau malah jadi speed. Ruang gerak para pemain yang ada di dalamnya gitu. Oh iya, ternyata treatment itu nggak kita lakukan selagi kita ada di lokasi. Harusnya memang pas dari nge-shoot kita udah harus lakukan itu. Nah, tapi teman-teman biasanya lakukan itu kita shoot aja dulu, baru nanti ditempel. Akhirnya menjadi maksa itu tadi. Nah, setelah tahu treatmentnya, nanti filmnya akan jadi seperti ini. Mungkin ya jadi seperti ini. Nah, ini. Enggak, ini sebenarnya panjang, lebar gitu. Tetapi mereka tetap enggak kepotong atasnya, enggak kepotong bawahnya. Pokoknya enak aja dilihat, masih ada ruang. Oke, next. Nah, ini type of shot. Ini dasar juga, dasar. Artinya, teman-teman harus udah paham lah ya. Type of shot itu jenis-jenis shot, ataupun kalau bisa teman-teman bisa bilang shot size. Oke, next juga. Shot size. Nah, istilah ini sudah harus hafal, di luar kepala. Maksudnya, kalau belum hafal, hafalkan hari ini. Hafalkan hari ini berlaku untuk seumur hidup. Extreme long shoot. Jadi ini shot sebenarnya. Biasanya kan buat teman-teman bilang shot jauh, shot lebar. Gitu kan. Fungsinya untuk apa? Kan? Berarti untuk menunjukkan keadaan geografis satu tempat. Gitu. Oke. Oh itu di jembatan. Di bawahnya ada sungai, ada danau, gitu kan. Oke, malam atau siang, gitu kan, kalau geografi kelihatan maksudnya itu siang hari ataupun sore hari. Itu sejauh itu, gitu. Jadi ngambilnya jauh. Memang kita nggak tahu juga apakah di sana itu cewek atau cowok, kita belum terlalu penting, gitu. Jadi itu menggambarkan keadaan geografis satu tempat di mana film itu berlangsung. Oke, nextnya enggak apa, next sini maksudnya. Ini very long shot. Shoot sangat jauh, kalau bahasa Indonesia ya. Sangat jauh. Dan sorry, ini extreme long shot ini yang sebelah sini yang pertama tadi kita bisa biasanya kita sebut dengan established shot. Jadi ini harus diapakan juga ketika kita bilang ambil established ya, ambil established masjid raya, berarti kita ambil full masjid raya. Ambil established musim tsunami ya, berarti kita ambil full musim tsunami. Dari jawabannya different itu full jawabannya musim tsunami. Very long shot, segitu size-nya ya, masih belum kelihatan orangnya. Masih belum kelihatan. Dia jauh cuma enggak sejauh ekstrim ya. Masih long. Nah, ini kalau ini long shot itu menunjukkan bisa dibilang master shot. Jadi seluruh badan, seluruh tubuh dari talent ini kita shoot gitu. Jadi tahu pergerakan dia mungkin berjalan kemana, terus dia lagi melakukan apa gitu kan. Biasanya di sini direkam untuk movement dari talent ini. Movementnya maksudnya dari dalam kiri ke kanan, juga jadi tahu gitu. Terus keadaan di tangannya seperti apa. Nah kemudian ada medium long shoot ya segini size nya. Sama tapi lebih dekat lagi. Kemudian ada mid shoot itu ya lebih dekat lagi dari medium tetapi belum sampai ke dada ya. Nah biasanya ini istilah ini jarang digunakan, mid shoot biasanya langsung ke medium close up itu dia sudah bisa melihat ekspresi dari si talent itu tetapi belum terlalu dekat, masih menunjukkan sampai ke dada ataupun perut ya dari si talent ini, maka dibilang medium, jadi sedang. Biasanya gerakan-gerakan yang di atas kayak tangan atau segala macam, biasanya pakai shoot yang ini. Dia menjelaskan sesuatu tapi sambil tangannya bergerak. Nah kemudian ada close up, ya, ini yang disebut close up. Ya sudah tahu semua ya. Ambil close up itu maksudnya ambil muka dia, ekspresi muka dia. Nah biasanya kemudian ada big close up, lebih dekat lagi, ada extreme close up, ini yang biasa dipakai extreme close up untuk menunjukkan apa ya mata gitu kan, apakah matanya dia berkaca-kaca atau tidak gitu kan, atau mengeluarkan jurus tertentu atau enggak gitu. Terus kemudian biasanya keadaan dari mulut gitu ataupun bibir ketika dia sedang menelpon gitu kan, film-film mafia gitu kan biasanya ada ya, banyak ya, adegan-adegan yang riset di mulutnya aja gitu. Jadi pas punya handphone, mulutnya aja kan, makanya belum kita kasih tahu. Ini simple dan istilah ini mudah-mudahan bisa dihafal untuk seumur hidup. Oke, next. Nah, kemudian ke lighting, basic 3-point lighting. Nah, gimana sih cara ngasih lampu yang bagus itu? Untuk pelajaran lighting kayaknya sangat-sangat teknis gitu, cuman ada yang sangat basic banget yang bisa kita lakukan dan nanti mungkin bisa dipraktikkan teman-teman. Terus kemudian di YouTube juga banyak eksperimen lampu. Cuma ini yang paling penting harus diketahui, walaupun kita belum megang lampunya tapi kita harus tahu 3-point. Oke, next. 3-point itu nah seperti ini. Taruhlah kita merekam satu talent di depan dengan mau interview dan menghadap ke kamera. Nah, di sini ada tiga poin lampu, ada tiga lampu. Yang pertama adalah ki itu cahaya utama, yang paling besar siraman cahayanya, paling besar, pokoknya paling terang lah. Nah, karena biasanya ke lampu ke muka talent itu dekat gitu, biasanya kita pakai filter atau diffuser, biasanya bentuknya kertas ataupun kain yang memang soft gitu. Jadi cahayanya pun nggak terlalu silau dan kemudian nggak terlalu mantul di muka, nggak terlalu keras gitu. Itu biasanya udah wajib tuh pakai diffuser, namanya diffuser. Oke, kemudian ada fill itu untuk menyiram bagian pinggir sini yang memang ketika disiram dengan ki aja dia akan cenderung lebih gelap dan mungkin berbayang. Nah lucu juga ketika kita rekam interview orang gitu kan, sebelah sini terang di sini ternyata ada bayangan dari hidung dia gitu kan, lucu jadinya mukanya akan aneh gitu. Nah itu kemudian ada backlight, bisa disebut trim juga. Backlight itu untuk menyiram memberi bentuk badan dia sebenarnya. Kalau di belakang dia terlalu keras akhirnya rambut itu jadi kelihatan, terus kemudian struktur dari badan dia bisa kelihatan gitu. nggak cuma dua di depan tapi di belakang kita siram juga pakai lampu itu. Nah, itu basic banget. Jadi ketika dulu cara kasih lampu yang bagus sih gimana sih? Gitu. Artinya yang penting basic ini udah aman. Basic ini udah oke, tinggal sesuaikan saja dengan apakah terlalu terang atau enggak. Gitu. Nah, ini hasilnya ada seperti ini. Oke, next. Hasilnya ada seperti ini. Nah, ini kalau di prakteknya, ya kita bisa lihat key ada di sana, fill ada di sini. Nah, ini namanya diffuser. Diffuser kalau memang nggak ada, kita taruh dengan kain ataupun kertas yang memang untuk kertas khusus untuk diffuser. Di backlightnya ada seperti itu. Oke, next. Nah, ini hasilnya. Coba lihat itu hasilnya. Nah, ini maksudnya yang pertama ini hanya pakai key. Hanya pakai key. Nah, key-nya dari mungkin agak dari depan. Nah, di sini masih berbayang, ada shadow gitu kan. Shadow, dan itu enggak enak kita lihat gitu. Enggak enak kita lihat. Apalagi kalau dia senyum kan. Artinya kalau dia senyum berarti dia keadaannya bukan sedang bersedih dan sedang meratapi sesuatu gitu kan. Nah, berarti yang di tengah ini ada key dan rim. Rim itu yang tadi di belakang. Nah, itu agak disiram dari belakang. Tetapi masih ada bayangan di bawahnya masih ada bayangan. Itu masih tetap gak enak. Akhirnya, untuk nyiram bayangan itu, kita kasih fill lagi di depannya. Jadi cahayanya rata, gitu. Tapi tetap enak dilihat. Kalau kita pakai satu lampu aja gimana sih? Satu lampu aja yang ada di ruangan, gitu. Itu gak pasti akan berbayang kemana-mana. Artinya memang harus lebih dari satu lampunya, minimal tiga untuk mendapatkan cahaya yang maksimal di kamera. Oke, next. Oke, habis ya? Alhamdulillah, ya kan? Habis. Ngantuk kan? Mau ngopi ya? Jadi, itu materi basic dari videografi. Kelompok masing-masing, nanti kelompok masing-masing ini kata teman-teman panitia ini kita sampai jam bisa sampai jam 6 gitu. Artinya mudah-mudahan hari ini teman-teman bisa brainstorming langsung dengan kelompoknya masing-masing, kita mau bikin apa gitu. Kita mau bikin video yang seperti apa gitu. Nah, nanti kita ada undian ya, undian untuk ngasih tema, ada tema pokoknya nanti teman-teman bebas mau bikin video apa aja tentang tema itu. Nah, temanya nanti kita undi aja lah perwakilan dari teman-teman dan kelompok masuk apa namanya ambil undian, nanti dapatnya apa, misal dapatnya kuliner ya, nanti teman-teman harus jalan ke mana gitu untuk dapat video tema tentang kuliner tersebut. Ya kan di Aceh Seafood gitu kan, kayaknya udah kuliner banget gitu kan, ya senang mengambil apa gitu, tapi nanti kita akan sampaikan poin-poin apa yang harus ada di situ. Oke. Dari sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Kayaknya, masya Allah. Oh banyak juga ya. Ada mic-nya ada tuh ya. Ada yang boleh ya. Silakan kita bertanya. Apa itu? Boleh. Silakan. Oke, mungkin sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mwaika dari kelompok Tegasun. Jangan siapa lah nama teman kelompoknya. Oke. Perwakilan dari kelompok aja. Jadi Masdi ada jelasin sedikit tentang tingkatan dunia videografi itu di akhirnya adalah film. Saya ada di kata-kata YouTuber Indonesia, Andovi, yang sedikit di YouTube Indonesia itu YouTube lebih dari TV. Gimana menurut tentang di zaman media sekarang tentang dua hal tersebut, paradigma apa tentang YouTube dan TV, di mana beberapa artis aktor yang berada di dunia industri perfilman lari ke YouTube dan YouTuber ditarik ke TV, dan bagaimana yang kedua dan bagaimana caranya kami yang masih amatir, masih kasar atau apa bisa berada di tingkatan para YouTuber yang udah training juga aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Itu lebih daripada TV. TV lebih daripada apa? Oke, dikumpulin dulu ya pertanyaannya. Oke, keren sekali pertanyaannya. Sangat-sangat milenial sekali. Iya. Boleh lanjut pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kan ada beberapa video yang beberapa jenis video web. Jadi ini saya ingin tanya terkait tentang video tutorial ataupun video penjelasan. Misalkan gini, misalkan saya bikin akun YouTube dengan apa tuh? Ke konsep misalkan trik untuk apa gitu kan, kan konsepnya penjelasan gitu. Saya ngomong kemudian menjelaskan semacam presentasi gitu. Nah untuk kalau video seperti itu ataupun video rekaman kita mengajar itu untuk skala itu bagaimana bagusnya Pak? Kan ada tadi 4:3, 16:9, jadi untuk kelihatan lebih apa tuh lebih mewah inklusif itu bagaimana supaya apa penonton juga menarik gitu kan, dan bagaimana triknya untuk apa suaranya, lightingnya dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi satu lagi oke dari Mars. Mas Korea, ya, PH Korea. Mungkin mau tanya om, apa saran-saran apa mengenai untuk ya mereka yang merekam video-video seperti conference atau ceramah seperti itu? Karena kan kalau kita lihat sebagian video itu ada yang cukup bagus, sebagian juga ada yang goyang-goyang dan sebagainya. Oke, kita jawab dulu ya, tiga dulu nanti kita takut overload nanti kan, nanti nggak jadi dijawab. Oke lah, dari apa kelompok mana? Tegal. Hekal dari mana namanya? Muhammad Hekal. Dari Bang Hekal, menarik sekali, memang itu jadi fenomena sekarang ya. YouTube lebih dari TV, artinya artis-artis yang biasa di TV dia mencoba peruntungan di YouTube. Ya. Artis-artis yang di YouTube mereka akan bisa dilegitimate menjadi seorang artis ketika mau masuk TV. Mereka punya anggapan kayak gitu. Artinya gini, artis yang dari TV itu lari ke YouTube, pure mereka nyari uang, serius. Pure mereka nyari uang, walaupun mereka akan pernah mengakui bahwasanya enggak, aku nggak nyari uang segala macam. Ya pada faktanya mereka nyari viewers, nyari uang tambahan lah. Terus kemudian ya nyari panggung lagi gitu. Apa sih yang bisa aku hasilkan gitu kan? Maksudnya biar aku nggak mati gitu. Karena banyak juga artis yang sudah mati karir di TV atau udah kualitas sudah sepi di TV. Gitu. Akhirnya dia mencoba nyari panggung di YouTube dan viral lagi gitu. Akhirnya dia memang oke. Tapi mungkin eranya sekarang udah bergeser. Nah, sedikit memang yang hanya memanfaatkan itu untuk misalnya hobi dan segala macam itu kan. Nah, itu sedikit gitu. Kebanyakan pasti ya pasti nyari peruntungan. Karena dari peruntungan situ ya mereka akhirnya bukan sekedar mengekspresikan diri juga gitu. Mereka udah capek juga, mereka sudah terkenal mampir mengekspresikan apapun itu enggak sesimpel itu juga gitu. Artis-artis juga cepat kaya tapi cepat miskin juga Pak. Itu realita. Ketika masih di kuliah kan benar-benar gak punya apa-apa mereka. Banyak kan artis yang mau jatuh miskin juga akhirnya. Akhirnya mau coba peruntungan di YouTube segala macam. Dan akhirnya mungkin dia bisa survive dari situ. Dan ya viewers juga akhirnya beli juga gitu. Dan memang bisa dibeli. Mungkin teman-teman sudah tahu rahasia umum lah. Bisa dibeli gitu. Dan di jaringan artis itu biasa. Nah fenomena dari YouTube ke TV seperti yang saya bilang tadi. Lebih mencari legitimasi sebenarnya, lebih cari pengakuan juga gitu. Artinya realitas kalau nggak masuk ke TV gitu kan, ya selamanya akan jadi YouTuber, artis YouTube aja gitu. Mungkin nggak bisa dibilang artis juga, ya udah YouTuber. Tapi kenapa nggak bisa dibilang artis? Karena sudah masuk TV. Itu aja. Ya sebenarnya kalau melihat callingan di TV gitu kan, nggak seberapa duitnya dari YouTube kan, penghasilan eksis ya. Dari YouTube itu nggak seberapa, nggak seberapa apa namanya di TV itu nggak seberapa dibandingkan dari penghasilannya di YouTube gitu kan. Artinya memang kebutuhan dia saling silang membutuhkan ya, saling ada keperluan sebenarnya karena motivasinya beda kan. Dari YouTube dia akan mencoba di TV, keperluannya adalah pengakuan sebenarnya, bahwasanya ya dia artis, aku ada di mana-mana, bukan cuma YouTuber loh, aku artis di TV juga, bahkan dia sudah punya acara di TV ya, punya segala macam. Itu sih sebenarnya kan fenomena itu sekarang harusnya itu. Kenapa kalau tadi pertanyaan selanjutnya bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka semua macam itu, ya silakan bersaing. Bagaimana caranya? Kenapa saya bilang silakan bersaing? Karena panggungnya itu udah sama mereka. Dulu kita nggak bisa satu panggung dengan mereka, kita nggak bisa. Sekarang apa panggung kita sama dengan mereka? Apa YouTube? Ada seleksi nggak kita masuk YouTube? Bisa ada seleksi nggak kita masuk YouTube? Si Ata ada seleksi kita masuk YouTube? Kita ada seleksi masuk YouTube? Gak ada. Gak ada audisi juga. Jadi apa yang kita ada panggung kita udah sama dengan mereka. Tidak maksimal tak saja. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang konsekuen, ada yang enggak. Artinya ada yang ibaratnya di telaten, ada yang istiqomah lah ibaratnya di jalan itu gitu aja. Kita kan dapat gitu hasilnya itu. Dulu kita nggak bisa karena apa, mereka di TV kita di pojokan rumah gitu loh. Kita nggak bisa gitu. Nggak bisa kita nggak masuk TV ya. Kayak kita mimpi banget kita masuk TV gitu. Ada wartawan datang ke kampung kita aja kita berebut gitu untuk biar bisa masuk ke situ gitu ya. Itu kejadian di kampung saya juga kejadian, bahwa kita ada wartawan kita ngumpul biar masuk TV gitu, terus cuma diatakan rambutnya doang gitu. Ada itu ya sesuatu yang sangat-sangat tidak mungkin kita capai gitu, pada waktu itu ya. Tidak mungkin kita capai, tapi sekarang enggak gitu. Itu berkampung aja sekarang Pak, percaya nggak modal lidahnya sekarang bisa terkenal gitu. Artinya kita bisa ngomong terkenal, tidak bisa lucu, tidak terkenal, bahkan nggak bisa ngapa-ngapain aja asal punya lidah terkenal. Contoh yang lagi viral di Aceh sekarang jam aja ya. Tahu nggak video itu? Itu modalnya apa? Lidah. Lidah bisa terkenal kan? Maksudnya dia gaya omongnya itu pakai melan-melan gitu kan? Artinya itu dia kalau sadar akan potensi dia, kalau saya jadi dia saya akan terus-teruskan gitu. Jadi karakter kan, udah stand up comedy aja atau offlog aja gitu kan, ceweknya itu kan mana kan yang mana kan mengikutnya waktu itu kan ada ayam kan, jadi ketandaan yang lain lah gitu, ada gajah kek apa segala macam, tapi dengan style dia gitu, ini alba gitu kan. Nah ini bener-bener orangnya udah ketemu ya, maksudnya kalau kita mau bila di kolaps gitu kan. Nah itulah, itu sih sebenarnya kan singkatnya itu, artinya kenapa kita gak bisa ya, panggung itu udah sama soalnya, tinggal kita cari sesuatu yang memang bisa kita apa namanya, bisa kita rawat gitu kan. Terus ya kembali lagi ke originalitas sebenarnya, apapun itu. Nah tips nih, kalau tau di Aceh ya, ibaratnya kan jadi udah jauh dari sana ya, dari Jakarta. Saya juga gak suka juga ketika kenapa harus Jakarta yang jadi referensi kita gitu. Jadi sana memang mungkin kantor pusat aja udah gitu. Tapi sekarang kita di sini menghadapi teknologi yang sama, menghadapi itu tadi panggung yang sama. Tipsnya adalah ketika teman-teman pengen survive gitu kan, kan sebenarnya pertanyaannya lebih mengarah ke biar dikenal di nasional sebenarnya, artinya biar barang kita bisa go nasional, artinya penontonnya nggak cuma di Aceh gitu. Ya sebenarnya kita bikin konten yang memang bisa menjadi konsumsi nasional gitu. Itu dia maksudnya, walaupun tetap tidak menimbulkan keacehan kita gitu. Oke, mungkin kita seorang reviewer makanan keliling-keliling ke Aceh. Tapi dia hari ini Aceh terus yang kita sendiri. Oke, mungkin untuk orang Aceh itu oke, artinya disebut juga nih kalau mie Aceh sana lebih enak daripada mie Aceh yang di sana. Oh mie Aceh sana ada kepitingnya gitu, oh mie Aceh di sana ada apanya gitu. Tapi itu bukan konsumsi nasional. Akan menjadi konsumsi nasional ketika mungkin ada orang datang ke sini dan mencari mie Aceh, rekomendasi mie Aceh paling enak di ini apa gitu. Mungkin, tetap kita bisa bawa mie Aceh tapi dengan konsumsi yang lebih luas lagi audiensnya gitu. Contoh kita menggunakan bahasa Indonesia ataupun ketika kita menggunakan bahasa Aceh sebagai subtitle translate ke bahasa Indonesia, terus kemudian mungkin kita bisa bandingkan konten itu dengan perbandingan nasi padang, perbandingan mie yang ada di Indonesia, misalnya selatan, mie matang, mie matang, banyak juga mie jenis-jenis itu di daerah-daerah. Kalau di Jawa ada mie Jawa, mie gotok, apa segala macam, bandingkan dengan mie Aceh, di review aja, itu kan sendiri nasional. Artinya, tetap nanti kita karena di orang Aceh, mudah-mudahan mie Aceh lebih enak gitu kan. Loh kok bisa kayak gitu? Ini valid nggak? Ya valid aja karena menurut saya gitu kan, saya orang Aceh, mie Aceh tetap enak. Artinya kan ya, namanya itu namanya reviewer kan, menurut saya lah, yang bikin video gitu. Namanya selera itu, jadi lebih ke bikin konten yang memang akhirnya konsumsinya konsumsi nasional, target audiensnya nasional, tetapi tidak meninggalkan keajaiban kita, artinya tetap mereka mau nonton video-video itu karena menurut survei itu akhirnya videonya memang dari luar itu udah berbau ke daerah gitu kan, akan turun memang selalu di bawah, selalu di bawah dari konten-konten yang sorry, justru nggak berguna gitu loh konten-konten yang itu, malah mereka di atas juga nggak berguna itu, karena mereka nonton video itu nggak mikir apa-apa pak, jadi udah cari hiburan aja lah gitu. Ini kalau orang melem-melem viral segala macam itu udah klik aja gitu, padahal walaupun nggak selesai juga nontonnya gitu. Nah kita harus bisa bermain di ranah cover itu gitu, di ranah berbagi itu, kita menarik aja dulu di awal gitu, apa sebenarnya walaupun itu bukan, walaupun isinya seperti itu juga ya. Waktu itu kemarin saya baru bikin video tentang vlog mahalnya mahar di Aceh, mahalnya mahar nikah di Aceh. Itu konsumsi nasional atau konsumsi orang Aceh? Nasional. Kenapa bisa nasional? Karena di Aceh orang nggak tahu ya udah. Faktanya harga emas, harga ayam tuh naik terus gitu kan, naik lah, perlahan naik gitu kan, turun sebentar, naik lagi gitu kan. Dan itu udah biasa aja dengan itu gitu, ya udah gitu. Biasa aja gitu. Tapi stigma orang di luar Aceh maksudnya emang ini mahal banget ya nikah di Aceh, ternyata setelah datang ke sini oh enggak gitu juga, ternyata oh ada pernah pergi lain segala macam gitu. Yang jelas pada faktanya adalah Aceh itu mahalnya nomor 2 di Indonesia setelah Bugis, itu data terakhir ya, setelah Bugis itu kalau kita di kalau kita generalisir ya, maksudnya enggak, maksudnya ada juga yang di Aceh yang emang rendah, ada yang tinggi, tapi kalau di rata-rata Aceh nomor 2 se-Indonesia. Nah itu kan menjadi isu yang sangat luar biasa gitu di nasional, itu kita angkat gitu. Walaupun akhirnya yang diwawancari orang Aceh gitu kan, yang diwawancari yang toko pas di belakang masjid raya gitu kan, sosial eksperimennya teman-temannya di Aceh yang belum menikah gitu kan, bener gak sih ini gitu. Nah itu konsumsi nasional, padahal kontennya Aceh banget pak, kurang Aceh apa coba pak, bahasa Aceh gak ada di situ. Itu maksudnya, jadi itu mungkin jadi tips pak, artinya tips untuk teman-teman silakan mainkan, justru jangan tinggalkan keajaiban ya. Tetapi gimana cara konten itu bisa dinikmati sama, bisa dikonsumsi sama orang luar gitu. Itu bang, singkatnya nanti ini sambil ngopi kita bisa ngobrol lagi untuk next. Oke, yang tadi selanjutnya bang, okay. Tentang video tutorial pembelajaran. Nah, pertama yang paling penting pada tutorial dan pembelajaran itu adalah audio. Itu harus penting banget. Penting sekali audio, karena apa? Namanya video tutorial pembelajaran, kadang orang gak mantengin secara ini terus. Contoh video, nanti mungkin nyambung ke ceramah ya, nyambung video ceramah ya. Saya kalau nonton video tutorial bahasa Inggris gitu, aku gak mau lihat orang yang gitu. Maksudnya ngapain juga lihat gitu, aku mendingan denger aja pakai headset gitu. Karena aku lebih pengen itu spellingnya dia ngomong. Kayak gimana sih cara ngomong ini? Bahkan kadang merem gitu kan, gak mau lihat dia gitu. Karena ada orang-orang yang tinggal yang mau nyari belajar itu mencari dari pendengaran. Kecuali kita mau jelaskan sesuatu, rumus apa sesuatu yang harus ditulis. Nah itu, nah, itu kayaknya itu step nomor 2 setelah audio. Visualnya harus bagus, tetapi yang penting interaktif. Dan biasanya bang, itu di whiteboard atau gimana tuh? Nulis di whiteboard atau gimana? Oke, keluar tulisan kayak animasi gitu ya. Oke, siap. Nah, itu harus penting, harus ini juga gitu. Harus enak dilihat juga kan. Artinya gimana caranya video itu kelihatan berkelas. Nah, animasi, warna, lari lagi kemudian ke production design tadi. Itu production design itu penting. Jadi, teksnya akan seperti apa, font, pemilihan fontnya seperti apa gitu kan. Ketika font, emang video ini adalah konsumsinya untuk anak kecil gitu. Jadi, pembelajaran tentang Bond atau Sherlock Holmes, tetapi fontnya ternyata font film horror gitu kan, itu kayaknya nggak nyambung gitu. Nah itu yang seperti itu harus dipikirkan gitu kan. Untuk pengambilan videonya sendiri, aspek rasio mana yang paling cocok gitu kan? Sepertinya kita nggak perlu aspek rasio untuk video tutorial seperti itu pembelajaran. Kita nggak perlu aspek rasio yang 2.35:1 karena nggak mungkin kita akan tayang di mana gitu kan. Sudah paling aman adalah standar 16:9. Karena kalau 4:3 juga kita mau tayang di itu pasti akan JPEG juga kan, artinya terus akan ada black hitam juga, black hitam. Sudah paling aman video kita 16:9 karena semua platform kita sekarang 16:9. Oke, si orang tua dari bapak itu, dari anak itu mau puterin anaknya di laptop 16:9, di handphone 16:9 juga, di iPad mereka 16:9 juga, ataupun kita mau upload di YouTube itu udah 16:9. Jadi yang paling benar untuk aspek rasio 16:9. Yang paling pertama itu audio tadi harus clear, harus clean. Itu sih, Pak. Nah, untuk audio berbagai macam itu peralatan itu bisa kita pakai unit wireless clip-on ataupun yang ada kabelnya. Clip-on. Clip-on itu yang diselipin di sini kayak musik imam masjid itu ya. Jadi itu murah harganya, itu nggak sampai 200.000, nggak sampai 150.000 bahkan. Ada yang merek murah, yang merek Boya itu murah. Disambungin saja ke handphone, itu sudah clean banget suara. Itu sudah clean banget, memang terpisah dengan kamera ya. Tapi nanti di editing kita satukan saja itu suara. Itu lebih aman, lebih safe daripada kita pakai mengandalkan yang ada di kamera. Karena kan gini, ketika kameranya jauh, kita butuh kamera yang dekat, dia akan berbeda dari suaranya. Terus kameranya, di kamera itu apa sound mic yang ada di kamera itu juga tidak terlalu sensitif gitu. Dia hanya untuk yang menemani si video itu aja, tapi bukan menjadi audio utama gitu. Sangat disarankan untuk merekam audio itu terpisah dari video itu. Teman-teman di yang lain sangat disarankan merekam audio itu terpisah dari kamera. Jadi dari handphone itu udah bisa, ataupun teman-teman punya sound device untuk merekam apa namanya untuk mengganti handphone itu lebih bagus. Sound device itu ada yang 200.000 yang murah, yang mahal itu 5 juta untuk sound recorder nanti bisa di, karena emang suaranya itu kelas film layar lebar lah kalau untuk ke yang Zoom H5N itu katanya. Dia ada 4 channel. Pasti nanti ketika teman-teman yang memang serius bikin film gitu, dalam perjalanan teman-teman ini pasti akan membutuhkan tuh yang namanya sound recorder profesional. Karena nanti akan semakin sering berjalan waktu kan pasti akan sadar bahwasanya sound itu ternyata sangat penting banget. Bahkan lebih penting daripada gambar. Bahkan lebih penting daripada gambar. Artinya gambar jelek masih diampuni ketika soundnya bagus, masih enak ditonton lah. Tapi gambar bagus, soundnya jelek, orang gak akan mengampuni itu. Soalnya kok kacau banget dan segala macam gitu. Hanya itu yang pertama, sound, terutama untuk pembelajaran. Itu sih, Pak. Nanti next bisa kita ngobrol lagi. Oh iya, satu lagi, Pak. Yang ceramah. Yang ceramah, satu lagi. Lagi-lagi, saya ketika saya dengar ceramah UAS, Ustaz Abdul Somad gitu, saya juga gak mantengin 2 jam ambil tidur segala macam, apa yang bisa dilihat ya audio pasti. Audio sudah pasti harus harus clean. Terus kalau kaitannya dengan gambar, kenapa audio bisa clean kalau untuk di ceramah gitu? Nah biasanya kita nitip record di mixernya, karena kan ketika pengajian besar kan biasanya kan ada mixer di situ kan, walaupun kecil gitu, ada orang soundnya lah, nitip aja di situ, colok di situ, itu suara yang direkam di situ. Itu langsung dari mixer, itu insya Allah itu clean banget, jadi memang dari mic dia. Kalaupun enggak, kita siapkan sound recorder, taruh aja di depan sound monitor dia, itu bisa. Ataupun kita nitip di meja ustadznya, bisa juga. Nitip recorder di situ, itu solusi juga. Nah untuk pengambilan gambar, ya, kalau menurut saya usahakan ada dua kamera tuh Bang. Ada dua kamera. Kalaupun enggak, ya udah satu kamera di wall terus, tetapi pakai tripod taruh di tengah. Artinya jangan sampai ada movement, kalau cuma satu kamera jangan ada movement. Artinya ya udah taruh di situ, satu jam ceramah di roll terus sampai akhir. Tapi kadang satu jam itu kita pengen gerakin tuh kamera biar dapat angle yang lain, misalnya. Ada triknya sebenarnya. Ada triknya. Pertama, kita ambil stock shot penonton dulu banyak. Buka-buka penonton, ekspresi, ya kan? Ekspresi-ekspresi terus ke establish masjid, ya kan? Dari masjid dari luar, panitia-panitia yang kalau ada. Pokoknya ekspresi penonton aja. Karena nanti ketika kamera itu kita pindahkan, kita move-kan, kita pasti gerak tuh kamera. Kita timpa tuh penonton penonton. Nah, ini kelihatan gambarnya kameranya banyak akhirnya. Jadi stok shot penonton itu penting. Kita lagi kajian gitu kan, tiba-tiba ada gambar penonton gitu lagi menyimak seperti ini. Padahal itu shot lama gitu, shot yang direkam di awal tadi. Padahal setelah itu kamera lagi dipindahkan. Ketika kamera udah nyampe, udah gambarnya udah bagus dan angle lain, ya orang nggak tahu kok ternyata kameranya cuma satu. Gitu. Padahal kameranya muter-muter aja di situ. Gitu. Itu aja sebenarnya sih pak. Ya untuk amannya sih pakai dua kamera itu udah oke banget. Dan yang lagi yang paling utama untuk kajian-kajian seperti itu yang paling diamankan ke audionya dulu, soundnya dulu. Ketika karena gini, saya gambar mau jelek seperti apa, mau rusak seperti apa gitu, temanya bagus saya tetap nonton dulu YouTube-nya gitu kan, artinya temanya bagus itu tetap kita tonton karena yang kita ini suaranya. Oke. Itu sih bang. Oke, ada lagi gak? Kita mau break dulu nih kayaknya. Kita break sebelum break, kita nanti brainstorming ya. Brainstorming teman-teman besok mau produksi apa ya. Oke. Gimana? Oke, mau break ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nanti pertanyaan selanjutnya bisa disimpan dulu, nanti kita setelah kamu break.